Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan taufik inayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali melanjutkan kajian siratul rasul sallallahu alaihi wasallam, sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah Islamiyah. Pada penjelasan yang silam kita telah menceritakan tentang peperangan Bani Mustaliq, kisah hadithul ifki, fitnah yang tersebar terhadap istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala selesaikan kasus ini, langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu dari atas langit ketujuh menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah dalam perkara ini, di mana Allah mengangkat derajat Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian menghinakan orang-orang munafikin, dan dalamnya terdapat sekian pelajaran, hikmah, hukum-hukum, hukum tentang masalah qadzaf, menuduh perempuan-perempuan mukminat berzina, hukum tentang zina yang diterapkan, saksi-saksi yang harus didatangkan, orang dan seterusnya, turun banyak hukum dalam perkara ini. Adapun setelah selesai daripada peperangan terhadap Bani Mustaliq, Rasulullah SAW dalam tahun ini banyak menyebarkan juga pasukan-pasukan beliau SAW, pasukan-pasukan kecil yang diutus Rasulullah SAW untuk mengamankan jalan dakwah Islam. Di antaranya Rasulullah pernah mengutus Abdurrahman bin Auf ke kampung Bani Kalb yang bertempat di Damatul Jandal pada bulan Syaban tahun ke-6 Hijriah, di mana Rasulullah SAW mengutus Abdurrahman bin Auf setelah dia pakaikan serbannya dengan tangan beliau sendiri. Rasulullah perintahkan kepada Abdurrahman bin Auf apa-apa yang harus diperbuat dalam perang ini, di mana Rasulullah berkata kepada Abdurrahman, jika engkau datang kepada mereka dan mereka patuh kepadamu, maka nikahilah anak daripada pimpinan mereka. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu datangi mereka, kemudian mereka pun taat patuh kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf menikahi putri daripada pembesar mereka, maka akhirnya masuk Islamlah mereka. Kemudian Rasulullah juga mengutus beberapa utusan, di antaranya Ali bin Abi Thalib ke Bani Sa'ad bin Bakar di Fadak pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah, dan ada utusan-utusan lainnya yang semuanya adalah merupakan kelanjutan daripada misi-misi Rasulullah untuk mengamankan jalan dakwah Islam. Diutus mereka untuk memerangi kabilah-kabilah kecil yang menjadi penghalang bagi dakwah Islam untuk tersebar. Maka malam hari ini kita akan lanjutkan sirah ini dengan peristiwa besar yang menunjukkan, yakni tentang kejadian Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah di tahun ke-6 Hijriah. Perjanjian antara orang-orang Quraisy dengan kaum muslimin disebut dengan perjanjian Hudaybiyah karena dia terjadi di tempat tersebut, di tempat Al-Hudaybiyah. Adapun sebab kejadian ini, kenapa bisa terjadi perjanjian antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir Quraisy, kita akan ceritakan. Setelah kita melihat banyak sekali kemajuan yang dicapai kaum muslimin dalam dakwah Islam di Jazirah Arabia, maka Rasulullah SAW mulai menyebarkan pasukan-pasukannya untuk menaklukkan kabilah-kabilah kecil yang menghalangi gerak dakwah Islam. Apalagi terlihat hari demi hari kemenangan demi kemenangan diraih oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka tentunya Rasulullah melihat harus ada muqaddimah untuk menunjukkan eksistensi mereka, untuk menuntut hak mereka dalam menjalankan ibadah ke Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram adalah milik Allah SWT. Tidak ada seorang pun yang datang ke sana untuk beribadah, dilarang. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah sebelum Islam pun mereka begitu mengagungkan Baitullahil Haram, mengagungkan Ka'bah. Bahkan sebelum Islam saja, kalaulah ada terjadi permusuhan antara kabilah, kemudian yang satu masuk ke dalam Masjidil Haram, dia akan aman. Tidak ada yang boleh dijauhkan ataupun dihalangi daripada Masjidil Haram. Maka Rasulullah SAW ingin menunjukkan bahwasanya mereka sekarang telah memiliki kekuatan. Mereka juga memiliki hak sebagaimana orang-orang musyrikin untuk mendatangi Baitullah Haram, melaksanakan umrah. Yang mana orang-orang musyrikin semenjak 6 tahun terus-menerus menghalangi kaum muslimin untuk datang ke Masjidil Haram. Apalagi Rasulullah bermimpi dalam mimpinya ketika beliau di Madinah bahwasanya beliau dan para sahabatnya masuk ke Masjidil Haram. Bahkan dia mengambil kunci Ka'bah, bahkan dia tawaf dan berumrah, dan beliau bermimpi para sahabat sebagian dengan sebagian lainnya saling mencukur rambut, memendekkan rambut. Maka Rasulullah beritakan mimpi yang dia saksikan. Apalagi mimpinya Nabi adalah wahyu. Para sahabat begitu gembiranya mendengar mimpi tersebut diceritakan kepada mereka. Dan mereka menganggap bahwasanya mereka akan masuk Mekah pada tahun itu, pada tahun ke-6 Hijriah. Mereka akan tawaf di sana, umrah di sana pada tahun ke-6 Hijriah. Maka Rasulullah SAW perintahkan para sahabat-sahabatnya untuk bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka mereka pun bersiap-siap untuk berangkat safar pada tahun ke-6 Hijriah, bulan Sya'ban. Rasulullah SAW sempat mengajak suku-suku Arab yang di sekitar Madinah, suku-suku Badui, untuk bersama-sama beliau melaksanakan ibadah umrah. Tetapi kebanyakan mereka enggan untuk mengikuti umrah ini. Maka Rasulullah SAW siapkan kendaraannya. Dia kendarai untanya yang bernama Al-Qaswa. Kemudian Rasulullah pilih ketika itu Ibnu Maktum sebagai pengganti beliau di kota Madinah. Dan sebagian riwayat mengatakan namanya Namilah Al-Laythi. Keluarlah Rasulullah, berangkatlah Rasulullah tepat pada hari Senin awal bulan Dzulqa'dah, tahun ke-6 Hijriah. Dan beliau membawa ketika itu istrinya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, membawa 1400 para sahabat. Sebagian mengatakan yang dibawa Rasulullah 1500 para sahabat untuk melaksanakan ibadah umrah menuju Masjidil Haram. Dan mereka keluar tanpa membawa persenjataan kecuali senjata yang biasa dibawa orang-orang musafir untuk keperluan mereka dalam safar. Adapun tombak, panah dan seterusnya enggak mereka bawa. Hanya mereka membawa yang perlu saja, ya, yang mereka butuhkan dalam safar mereka. Pisau biasa dan seterusnya. Bergeraklah kaum muslimin sejumlah 1400 orang ini atau 1500 orang menuju Mekah. Ketika mereka telah sampai di Dzulhulaifah itu tempat miqat orang-orang Madinah. Ada beberapa mil jaraknya daripada kota Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan sembelihan-sembelihan akan disembelih di sana. Diberi tanda, dikalungkan tanda, dan itu tradisi bangsa Arab bahkan sebelum Islam. bahwasanya mereka ketika membawa al-hadiyah, membawa unta-unta ataupun sapi ataupun kambing untuk disembelih di tanah haram, mereka beri tanda agar jangan diganggu. Biasanya para penyamun, para perampok tidak berani mengganggu sembelihan-sembelihan yang dihadiahkan untuk Masjidil Haram, untuk Allah Subhanahu wa taala, ataupun untuk berhala-berhala mereka sebelum Islam datang. Maka Rasulullah kalungkan di unta-unta yang dipersembahkan untuk kurban bagi Allah Subhanahu wa taala, yang disembelih, kambing-kambing, diberi tanda-tanda menunjukkan mereka datang untuk ibadah, bukan untuk berperang. Maka orang-orang pun tahu bahwa mereka itu datang untuk ibadah, agar orang-orang Arab yang berada pada jalan antara Mekah Madinah tidak memerangi kaum muslimin, atau tidak perlu takut karena mereka tidak akan diperangi kaum muslimin, karena mereka datang dengan tujuan umrah saja. Maka Rasulullah utus ketika itu satu orang utusan beliau dari Khuza'ah, ya, ketika itu belum Islam, sebagai mata-mata Rasulullah. Tapi Khuza'ah telah terikat dengan Rasulullah, dengan Bani Hashim sejak dulu kala. Ada hubungan antara mereka yang kuat sekali, sekutunya kaum muslimin. Diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencari berita. Maka mata-mata ini lebih dahulu jalan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan untuk mata-matai apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy mendengar keberangkatan kaum muslimin. Ketika orang ini, mata-mata Rasulullah dari suku Khuza'ah ini, telah mendekati Asfan, datanglah ketika itu orang ini, mata-mata Rasulullah, dan dia berkata, sungguhnya aku telah meninggalkan Ka'ab bin Lu'ay, telah mengumpulkan bagimu orang-orang, dan mereka bersiap-siap untuk memerangimu, dan mereka telah berniat untuk menghalangimu dari Baitullahil Haram. Maka Nabi bermusyawarat dengan para sahabat-sahabat, apa yang harus diperbuat? Apakah mereka itu mencari jalan lain, tidak berhadapan sama suku ini, atau mereka berperang dengan suku ini, atau apa yang diambil kesepakatan? Maka ketika itu berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, apa kata Abu Bakar Siddiq? Kita datang untuk umrah. Kita datang bukan untuk merangi seorang jua pun. Tapi ya Rasulullah, barang siapa yang menghadang kita, yang menghalangi kita daripada Baitullahil Haram, kita akan perangi dia siapapun juga. Maka Rasulullah bersabda, kalau begitu berangkatlah. Maka mereka pun berangkat. Subhanallah. Adapun orang-orang Quraisy ketika mereka mendengar keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 1400 para sahabat, 1500 para sahabat, mereka langsung membuat muktamar tinggi, musyawarah genting, sifatnya darurat sekali. Akhirnya mereka putuskan wajib hukumnya untuk menghalangi kaum muslimin dari Baitullahil Haram bagaimanapun juga caranya. Tentunya Quraisy ingin menampakkan wibawanya di hadapan bangsa Arab. Setelah Rasulullah menjauh, berusaha tidak berhadapan dengan Bani Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, ya, maka sampailah berita dari mata-mata Rasulullah SAW, dari Bani Ka'ab, bahwasanya orang-orang Quraisy mereka juga telah mempersiapkan persiapan-persiapan untuk menghadang kaum muslimin. Di antaranya telah dipersiapkan Quraisy 200 pasukan berkuda bawah pimpin Khalid bin Walid. Semuanya ditempatkan di tempat yang bernama Qura al-Ghamim, jalan utama menuju Makkah, di mana Khalid telah bersiap-siap untuk menghadang kaum muslimin untuk masuk ke Makkah. Maka terlihatlah Rasulullah pasukan berkuda ini, dan mereka pun melihat kaum muslimin ketika salat zuhur, kaum muslimin salat. Berkata Khalid, alangkah baiknya jika mereka dalam keadaan salat seperti ini, kita serang mereka. Maka ketika asar, Khalid ingin menyerang mereka, turunlah ayat yang mengajarkan bagaimana tata cara salat khauf, agar jangan dikecoh, diserang orang-orang kufar. Maka turunlah ayat tentang bagaimana cara Rasul dalam keadaan berperang. Maka gagallah orang-orang pasukan berkuda Quraisy sebab pimpin Khalid bin Walid untuk menyerang kaum muslimin ya, ketika mereka salat. Kemudian ikhwan yang dimuliakan Allah SWT, Rasulullah berupaya untuk tidak berhadapan dengan pasukan manapun juga, karena beliau ingin benar-benar melaksanakan ibadah, bukan berpura. Beliau tidak ingin bentrok dengan pasukan apapun juga. Kalau andai kata masih ada jalan lain, dia akan tempuh jalan lain. Maka Rasulullah mencari jalan-jalan lain, bukan dari jalan utama. Dia menempuh lembah-lembah yang dalam, perjalanan yang apa namanya, medannya sangat sulit sekali. Mereka membelok ke arah kanan, masuk ke lembah-lembah, dan seterusnya mereka jalan berjalan sampai mereka di Al-Hudaybiyah. Mereka pun turun di sana, di Hudaybiyah yang terdekat dengan Mekah, di sisi bawah Mekah. Beliau tidak menuju jalan utama, beliau tidak menjalani atau menapaki jalan yang utama, karena tidak ingin berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Tidak menuju jalan yang menuju haram melalui Tan'im, tapi dia belok ke kiri. Maka ketika Khalid melihat Rasulullah menjauh dari pasukannya, dia segera berbalik memberitahukan kepada orang-orang Quraisy. Rasulullah terus berjalan sallallahu alaihi wasallam, sampailah dia di tempat yang bernama Thaniyatul Mirar. Di tempat itu seketika juga unta beliau Al-Qaswa merunduk, terduduk. Maka berkata orang-orang, hal hal, bangunkan dia, bangunkan dia. Dipaksa dia tidak mau bangun. Maka mereka berkata, khalata Al-Qaswa, sesungguhnya telah berubah perangai unta Rasulullah Al-Qaswa. Berkata Rasulullah, ma khalat Al-Qaswa wa ma dhaka laha bi khuluqin. Al-Qaswa belum berubah, dan bukan itulah tabiat dia. Tetapi sekarang dia ini ditahan, ditahan oleh malaikat yang menahan tentara bergajah. Subhanallah. Ini bukan kemauannya, dia ditahan. Yang menahannya adalah yang menahan tentara bergajah ketika mereka ingin menyerang orang-orang kafir dari Yaman, ingin menyerang Ka'bah. Kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi la yas'aluni khuttah yu'adzimuna fiha hurumatillah illa a'taituhum iyyaha." Demi dia Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah mereka menuntut apapun juga yang dalamnya ada pengagungan terhadap Allah SWT, mengagungkan kehormatan tanah Allah SWT, kecuali pasti akan kupenuhi apapun yang mereka minta. Kemudian Rasulullah perintahkan Qaswa untuk bangun, dia pun bangun. Kemudian dia turun ke tempat yang terjauh daripada Al-Hudaybiyah. Di tempat yang ketiga itu air sedikit sekali dan kaum muslimin kehausan. Maka Rasulullah kirimkan kepada mereka anak panah beliau. Kemudian ditanamkan di tempat danau yang kecil tersebut. Maka mengalirlah air yang banyak dan semuanya mereka minum. Sampai mereka itu mengumpulkan minuman-minuman, mereka isi tempat-tempat minum mereka dan mereka kenyang dengannya. Para ikhwani rahimahnyallah wa iyyakum jami'in, ketika mereka tertentram, tenang, mereka telah minum daripada kehausan, datanglah Badil bin Warqa Al-Khuza'i dengan beberapa orang daripada suku Khuza'ah. Dan kita tadi telah jelaskan bahwasanya orang-orang Khuza'ah ini mereka terikat sejak dulu kala, yakni menjadi sekutunya Bani Hashim sebelum Islam, sejak masa Abdul Muttalib. Datanglah mereka menerangkan bagaimana keadaan masa yang mereka lihat. Berkata ketika itu mereka, aku tinggalkan ketika itu Ka'ab bin Lu'ay. Mereka bersiap-siap dengan seluruh pasukan untuk memerangimu, menghalangimu agar tidak masuk ke Baitullahil Haram. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami datang bukan untuk berperang. Kami datang untuk umrah. Quraisy mereka telah dilulantahkan oleh peperangan yang berkepanjangan. Baik. Intinya kata Rasulullah SAW kepada orang Khuza'ah ini, katakan kepada suku Ka'ab bin Lu'ay, mereka jangan ganggu, kami mau umrah, kami mau ibadah. Biarkan kami dengan orang-orang Quraisy, mereka jangan ikut campur. Ya. Andai kata mereka ikut campur, mereka akan menyesal. Rasulullah katakan kepada orang-orang bin Khuza'ah untuk menyampaikan kepada suku Ka'ab bin Lu'ay, yang tadi kita jelaskan mereka telah bersiap-siap untuk menghalangi Rasulullah. Tapi andai kata mereka enggan, tetap juga menghalangi, kami akan perangi mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai titik darah terakhir akan kuperangi mereka, kata Rasulullah. Sampai patah pedangku ini akan kuperangi mereka. Sampai Allah SWT menjalankan skenarionya, janjinya. Maka berkatalah ketika itu Badil bin Warqa dari suku Khuza'ah, dia berkata, aku akan sampaikan pesanmu. Dia berangkat, dia temui Quraisy. Berkata ketika itu Badil, aku datang dari Muhammad. Aku mendengar dia berkata begini dan begitu. Andai katakan mau, akan kuceritakan apa yang dia katakan. Andai katakan enggak mau, aku akan diam. Berkatalah ketika itu orang-orang jahil daripada orang-orang Quraisy, enggak ada butuh kami kepada berita daripadamu. Enggak usah kau katakan. Simpan saja berita itu. Namun berkata pembesar-pembesar Quraisy, sampaikan apa yang kau dengar dari mereka. Berkata Badil, aku mendengar dia berkata begini dan begitu. Maka orang-orang Quraisy mengutus ketika itu utusan dari mereka yang bernama Makraz bin Hafs sebagai utusan dari Quraisy, bukan dari Khuza'ah. Kelihatannya mereka belum begitu percaya dengan berita yang diberitakan oleh suku Khuza'ah. Berangkatlah Makraz bin Hafs menemui Rasulullah SAW. Ketika dia datang, terlihat dari jauh, berkata Rasulullah, "Hadza rajulun ghadirin, hadza rajulun ghadir." Ini seorang pengkhianat. Ketika dia datang berjumpa dengan Nabi SAW, maka Rasulullah berkata kepada orang ini, kepada Makraz, sebagaimana Rasulullah berkata kepada Badil, kami datang untuk umrah, jangan diganggu kami. Kalau anda kata mereka mengganggu kami, kami akan perangi mereka sampai titik darah penghabisan. Itu intinya. Maka berkata seorang dari Bani Kinana yang bernama Al-Halis ibn Al-Qamah, biarkan aku coba, aku saja yang akan menemui dia. Mereka pun setuju, berangkatlah dia menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah ketika melihat orang ini Al-Halis bin Al-Qamah, laki-laki ini adalah orang yang mengagungkan ibadah, mengagungkan sembelihan-sembelihan yang diperuntukkan untuk Allah SWT. Karena itu, kalian bawalah, kalian seretlah, kalian tampakkan kepadanya sembelihan-sembelihan kita yang akan kita sembelih. Maka kaum muslimin berbondong-bondong membawa sembelihan-sembelihan mereka, sehingga begitu terkagum-kagumnya Al-Halis bin Al-Qamah, sehingga dia berkata, subhanallah, orang-orang yang datang dengan kurban-kurban seperti ini enggak layak untuk dihalangi. Tidak layak mereka dihalangi dari Masjid Haram, Baitullah. Dia pun kembali kepada orang-orang Quraisy berkata, aku telah melihat bagaimana mereka menggiring unta-unta mereka yang siap dikorbankan, kambing-kambing mereka. Mereka telah beri tanda-tanda di leher-lehernya. Aku melihat tidak layak kita halangi mereka. Biarkan mereka masuk ke Masjid Haram. Biarkan mereka umrah. Maka akhirnya orang-orang Quraisy pun menentangnya, menyelisihinya. Berkata Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, apa kata Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi? Sesungguhnya orang itu Muhammad dengan pasukannya telah mengisyarkan kepada kalian beberapa bentuk kesepakatan mereka, maka terimalah kesepakatan mereka itu. Tapi biarkanlah aku datang kepadanya, aku akan berbicara kepadanya, akan bernegosiasi. Intinya orang-orang Quraisy ingin mengutus supaya terjadi negosiasi. Bagaimana caranya supaya Rasulullah tidak masuk ke Masjidil Haram? Mereka pulang kembali, karena Quraisy akan tercoreng nama mereka di bangsa Arab, menunjukkan mereka telah hina, mereka telah menerima Muhammad, mereka telah kalah dengan Muhammad, seolah-olah Muhammad datang dengan kemenangan. Berangkatlah dia, Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Maka dia menemui Nabi dan berbicara kepada Nabi. Kemari Nabi berkata kepada dia sebagaimana Rasulullah berkata kepada Badil yang pertama, kami datang untuk ibadah, kami tidak ingin berperang, kami tidak ada yang terluka satu orang pun. Tapi andai katakan halangi kami, kami tidak tahu, kami akan terus berperang sampai titik darah kami terakhir untuk tujuan kami ini. Kemudian berkatalah Urwah ketika itu kepada Rasulullah, wahai Muhammad, bagaimana pandanganmu jika aku habisi seluruh kaum? Apakah kau pernah mendengar sebelumnya kisah bangsa Arab, dari bangsa Arab ada orang-orang yang menghabisi keluarganya sendiri, kaumnya sebelummu? Diancam, ditakut-takuti Muhammad, aku akan habisi kaummu semua. Pernahkah kau dengar ada sejarah bangsa Arab menghabisi kaumnya sendiri sebelummu? Jika tidak pernah, saya kamu akan kami habisi, kami akan berangus seluruh kalian. Tapi aku lihat di sini bukan hanya kalian saja, ada orang-orang lain, kami enggak ada hubungan dengan mereka. Di sini kulihat wajah-wajah baru yang aku tidak kenal mereka, mengisyaratkan kepada orang-orang Ansar. Dia ingin supaya orang-orang Ansar meninggalkan Rasulullah, maka dia berupaya untuk mempengaruhi orang-orang Ansar. Apa kata dia? Kulihat di sini ada orang-orang yang bukan daripada kaummu, enggak ada hubungan kami sama mereka. Kami berharap mereka meninggalkan kamu, biar kami memerangi kalian semua. Kami enggak ada urusan dengan mereka. Kami berharap supaya mereka semua tinggalkan. Ini perkara urusan antara kita saja, antara kita orang-orang Quraisy. Yang lain jangan ikut. Begitulah cara dia untuk, subhanallah, menyiasati agar orang-orang Ansar meninggalkan Rasulullah. Berkata Abu Bakar ketika itu, dia semuanya pakai tutup kan? Dia celat, Abu Bakar mencelat Tuhan Lata. Kemudian berkata Abu Bakar, apakah kami akan meninggalkan beliau? Mustahil kami akan tinggalkan beliau. Bertanya ketika itu Urwah bin Mas'ud, siapa ini menjawab? Orang-orang berkata, itu Abu Bakar. Maka dia berkata, ama walladhi nafsi biyadihi, demi dia Allah yang jiwaku di tangannya. Subhanallah. Sumpahnya pun sama dengan sumpah Rasulullah. Demi dia Allah yang di tanganku jiwanya, yang jiwaku di tangannya. Kalaulah bukan karena banyaknya jasa-jasanya kepadaku, pasti akan kujawab perkataannya. Tapi karena itu aku diam, aku tidak jawab. Dia segan menjawab perkataan Abu Bakar. Kemudian dia kembali berusaha berbicara kepada Nabi. Tiap kali dia mau memegang janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tradisi bangsa Arab, ya, ketika mereka berbicara untuk mencari keridhaan teman bicaranya, dia tarik janggutnya, dia lus-lus janggutnya. Maka ketika tiap kali dia akan menarik janggut Rasulullah, Mughirah bin Syu'bah tepat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang terhunusnya. Tiap kali tangannya terangkat, dia pukulkan dengan pangkal pedangnya tangan tersebut. Dia katakan, jauhkan tanganmu yang jelek ini daripada Rasulullah, dari jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia heran dan bertanya, siapa ini? Subhanallah. Siapa ini? Mereka berkata, ini Mughirah bin Syu'bah. Oh, ini rupanya si pengkhianat itu ya. Kata Mas'ud bin Urwah bin Mas'ud, ini dulu yang berkhianat. Sekarang kau kembali ingin berbuat pengkhianatan. Dahulu kala pada masa jahiliyah, Mughirah bin Syu'bah pernah ya berjalan beserta beberapa orang dari suku Quraisy. Kemudian ketika mereka terlena, terlengah, dibunuh oleh Mughirah. Kemudian diambil hartanya semua. Ini perilaku dia ketika sebelum Islam. Ini dulu yang berkhianat dia, yang membunuh orang-orang kami, kemudian dia melarikan diri, mengambil hartanya. Tetapi Mughirah masuk Islam. Maka berkata Nabi SAW, ammal Islamu faakbal, wa ammal malu falasta minhu fi syai. Kata Rasulullah, dia telah masuk Islam, adapun harta itu bukan hartamu, kenapa kau urusi dia? Kata Rasulullah SAW. Kemudian Urwah ya bertanya satu demi satu tentang ini siapa, ini siapa, ini siapa, apa hubungannya dengan Rasulullah. Maka mereka menjawab, ini si Fulan bin Fulan, dan seterusnya. Maka dia pun pulang ke sahabat-sahabatnya, ke orang-orang Quraisy. Dia ceritakan apa yang dia lihat. Antum dengarkan apa yang dia katakan kepada kaumnya bangsa Quraisy. Ai kaum, wahai kaum, wallahi laqad wafattu 'alal muluk. Aku pernah, demi Allah, aku pernah datang berkali-kali menemui para raja-raja. Aku pernah menemui Raja Kaisar di Romawi, menemui Kisra di Persia, menemui Raja Najasyi ya di Habasyah, Ethiopia. Demi Allah, ma ra'aitu malikan yu'azzimu ashabu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadan. Tidak pernah kulihat ada seorang penguasa, seorang raja yang diagungkan oleh para pengikutnya sebagaimana pengikut-pengikut Muhammad mengagungkan dirinya. Wallahi, demi Allah, kalau dia saja meludah, ludahnya akan direbut oleh kaumnya. Ya. Kalaulah ludahnya tersebut menempel di tapak tangan mereka, mereka akan sapukan ke wajah-wajah mereka. Subhanallah. Andai kata dia memerintahkan semua mereka melaksanakan apa dia perintahnya. Kalau dia berwudu, hampir-hampir mereka berbunuh-bunuhan memperbutkan air wudu beliau, air bekas wudunya. Andai kata dia bicara, semua mereka diam mendengarkan pembicaraannya. Mereka tidak berani memandang dengan mata mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengagungkan beliau. Maka aku berikan kepada kalian usulan. Udahlah, terima aja. Biarkan mereka masuk. Jangan dihalangi mereka, subhanallah. Adapun orang-orang Quraisy, orang-orang awamnya, orang-orang bodohnya, mereka tidak ingin. Mereka ingin kalau bisa berperang saja. Karena mereka tidak memperhatikan bagaimana kesiapan kaum muslimin untuk berperang. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy yang berkali-kali melihat bagaimana kegigihan kaum muslimin berperang. Mereka tidak pernah tahu. Akal mereka pendek. Maka orang-orang bodoh ini berusaha untuk mengobarkan peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Karena mereka telah melihat pembesar-pembesar mereka sudah mulai memikirkan kembali kalaulah diberikan saja izin agar masuk Rasulullah dan para sahabatnya. Maka mereka ingin membuat kekacauan. Pada malam hari, keluarlah mereka menuju tenda-tenda kaum muslimin. Mereka ingin membuat peperangan berkobar. Mereka ingin membuat siasat menghabisi kaum muslimin pada malam hari. Agar terjadi peperangan antara orang Islam dengan Quraisy. Karena tentunya kalau ini terjadi, orang-orang Islam menganggap orang-orang Quraisy telah memulai peperangan. Ya, keluarlah mereka 80 orang atau 70 orang pada malam hari mengendap-endap ya dari Gunung Tan'im berusaha masuk ke tenda-tenda kaum muslimin. Namun Muhammad bin Maslamah sebagai pengawal ketika itu yang ditugaskan sebagai komandan penjaga malam berhasil menangkap mereka semua, ditangkap. Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mencari hati orang-orang Quraisy agar mereka menerima keinginan Rasulullah untuk masuk, Rasulullah bebaskan mereka semua, diserahkan baik-baik kepada orang-orang Quraisy. Subhanallah. Maka untuk mengecek bagaimana sebenarnya kesiapan Quraisy ini, bagaimana apa yang mereka akan ambil, keputusan apa yang akan mereka ambil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan beliau. Ketika itu Rasulullah panggil Umar. Wahai Umar, berangkat. Coba perhatikan, coba lihat apa yang terjadi dengan orang Quraisy, apa yang mereka ambil sebagai keputusan mereka terhadap kita, apa sikap mereka. Berkata Umar, ya Rasulullah, sekarang di Mekah enggak ada lagi kerabat-kerabatku, enggak akan ada yang dapat menjaminku, enggak akan ada yang dia fanatis untuk membela aku, enggak ada ya Rasulullah. Jika aku disakiti, habislah aku. Tapi kirimlah Utsman, masih banyak di sana saudara-saudaranya yang akan melindunginya. Pasti dia akan menaikkan apa-apa yang kau inginkan. Maka Rasulullah memanggil Utsman. Dan tepat memang. Ya, Utsman masih banyak di sana kerabat-kerabatnya yang akan melindunginya. Maka dikirimlah Utsman menuju orang-orang Quraisy. Berkata Rasulullah, Utsman, beritahukan kami datang bukan untuk berperang. Kami tidak ingin menumpahkan darah satu orang jua pun. Kami datang untuk melaksanakan ibadah umrah. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah mereka agar mereka mau masuk Islam. Kemudian kata Rasulullah, Utsman, masuklah ke Mekah, beritahukan kepada orang-orang beriman yang ada di Mekah yang mereka enggak bisa keluar. Baik golongan laki-lakinya, golongan perempuannya, beritahukan bahwasanya Allah telah berjanji ya akan menaklukkan kota Mekah ini. Allah berjanji bahwasanya dia akan memenangkan kita, akan memenangkan agamanya di Mekah ini, supaya mereka semua merasa gembira. Dan Rasulullah berkata kepada Uthman, beritakan kepada mereka, kelak tidak akan ada lagi orang-orang yang takut beribadah di kota Mekah ini. Tidak ada lagi orang yang bersembunyi-sembunyi ibadah. Beritakan, itu perintah Allah SWT. Maka berangkatlah Uthman menuju orang-orang Quraisy. Maka mereka bertanya, mau kemana engkau Uthman? Dia berkata, aku adalah utusan yang diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan pesan-pesan beliau. Maka mereka berkata, jalanlah engkau, penuhilah hajatmu. Kemudian ketika itu segera Aban bin Sa'id bin As, kerabat Umar, menaikkan beliau ke atas untanya. Berjalanlah kedua-duanya ke atas kudanya, menunjukkan bahwa dia di bawah perlindungan dirinya, di bawah suaka dirinya, Aban bin Sa'id bin As. Dia katakan, ini orang telah di bawah jaminanku, jangan ada satu orang pun yang mengganggunya. Dan ini adalah bagian daripada kebiasaan bangsa Arab. Sebelum Islam telah ada. Maka dia pun dibonceng masuk ke Mekah. Maka bertemulah Uthman dengan tokoh-tokoh Quraisy, menyebutkan kepada mereka keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya ingin datang umrah, bukan ingin berperang. Dan kalau dia selesai menyampaikan misi-misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka menawarkan kepada Uthman, adapun engkau Uthman, jika engkau mau tawaf, silakan tawaf sekarang, silakan. Tapi Uthman menolak. Dia berkata, tidak akan mungkin aku berani, aku layak tawaf sebelum Rasulullah tawaf di rumah Allah ini. Kemudian mereka menahan Uthman di sana, sehingga Uthman lambat datang dan tersebar isu bahwasanya Uthman telah dibunuh oleh mereka. Subhanallah, ini kezaliman yang paling besar. Membunuh utusan itu kezaliman terbesar yang enggak boleh dilakukan, ya. Karena telah ada kesepakatan internasional pada zaman itu, utusan tidak boleh dibunuh. Tersebar berita bahwasanya Uthman terbunuh, padahal orang-orang Quraisy sedang berbincang-bincang, mereka mengadakan musyawarah yang sangat penting sekali, yang genting sekali, apa sikap yang harus diambil. Maka mereka menahan Uthman agar kelak Uthman menyampaikan apa kesepakatan mereka. Tertahan Uthman. Sementara anggapan kaum muslimin, Uthman itu dibunuh. Antum paham? Uthman padahal ditahan Quraisy karena mereka belum selesai lagi rapat. Apa yang akan mereka ambil ini? Udah genting sekali keadaannya. Maka tatkala sampai berita ini kepada Rasulullah, berkata Rasulullah, "La nabrahu hatta nunajizal qaum." Tidak akan kita tinggalkan tempat ini sampai kita perangi mereka semuanya. Maka Rasulullah memanggil para sahabat-sahabatnya semuanya untuk baiat. Maka mereka pun bergerak berlomba-lomba menuju Rasulullah, membaiat Rasulullah. Baiat janji setia untuk tidak berlari, tidak lari ketika perang. Bahkan sebagian daripada mereka membaiat Rasulullah untuk siap mati dalam berperang. Subhanallah. Mereka siap untuk mengorbankan diri mereka untuk berperang. Namanya baiatul maut, baiat untuk mati. Subhanallah. Yang pertama kali membaiat Rasulullah adalah Abu Sinan Al-Asadi. Kemudian Salam bin Al-Aqwa. Mereka membaiat Rasulullah untuk mati. Subhanallah. Bukan tanggung ini. Tiga kali bahkan dia membaiat Rasulullah, mengulanginya. Siap untuk mati. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang tangannya sendiri. Kemudian dia berkata, tanganku ini yang satu ini adalah merupakan perwakilan daripada tangan Uthman. Ya. Ketika selesai baiat ini, datanglah Uthman membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh sahabat membaiat Rasulullah untuk siap berperang jika mereka dihalangi. Semuanya, kecuali satu orang saja dari orang munafik yang disebut namanya adalah Jaddu bin Qais, ini yang enggak mau bayat. Semuanya membayat. Maka Rasulullah membayat para sahabatnya di bawah pohon. Maka bayat ini juga disebut dengan nama Bayatus Syajarah. Adapun Umar berupaya untuk mengangkat ranting-ranting pohon yang mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya bayat ini disebut dengan nama Bayatul Aqaba, Bayatus Syajarah. Bayat di bawah pohon. Disebut juga Bayatul Ridwan, karena Allah SWT telah meridhai bayat mereka. Walaqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'una tahta syajarah. Dalam surah Al-Fatwa 18 Allah menjelaskan, Allah telah ridha terhadap orang-orang beriman tatkala mereka membaiatmu di bawah pohon. Ya. Pohon ini kelak pada masa Utsman dipotong pada masa Umar dipotong oleh Umar karena telah ada kelihatan mulai orang-orang yang mengkultuskan pohon itu. Untuk menutup pintu-pintu kesyirikan, maka Utsman perintahkan untuk pohon itu ditebang, maka ditebanglah pohon tersebut. Adapun orang-orang Quraisy melihat bahwasanya kaum muslimin telah berazam untuk masuk, ya, untuk masuk melaksanakan ibadah, maka segera mereka mengutus utusan mereka Suhail bin Amr untuk mengikat kesepakatan damai, perjanjian damai. Intinya kelak bahwasanya untuk tahun ini mereka tolong jangan masuk dulu, tahun depan baru boleh masuk. Agar jangan sampai orang-orang Arab berkata, bercerita, berceloteh, ternyata Quraisy telah KU. Mereka dikalahkan, kaum muslimin masuk dengan tenang ke negeri Mekah. Maka ketika nampak yakni orang Sahal ini, utusan Suhail bin Amr ini, utusan dari orang-orang Quraisy, berkata Rasulullah ketika melihat Suhail datang, qad sahala lakum amrakum, maka orang ini telah mudahkan urusan kalian. Ini menunjukkan kepada kita betapa eratnya antara nama dengan doa. Namanya Suhail artinya apa? Yang mudah. Kata Rasulullah, ini Suhail datang akan mudah urusan kalian. Namanya Suhail artinya mudah. Ketika Rasulullah melihat ini Suhail datang akan mudah urusan kalian. Tapi dari sebelumnya kata Rasulullah, ini pengkhianat ini. Nah, ini orang yang mengagungkan. Ini menunjukkan kepada kita Rasulullah begitu tahunya siapa yang dihadapi. Kata Rasulullah, orang ini mengagungkan sekali yang namanya kurban. Maka siapkan, bawa semua korban kalian. Subhanallah. Ya. Ini orang begitu apa namanya kagum kepada raja-raja. Maka semuanya Rasulullah hadapi, sikapi dengan benar. Kata Rasulullah, aradul qawmus sulha hina ba'athu hadha rajul. Kalau andai kata ini yang diutus, ini menunjukkan orang-orang Quraisy memang mereka telah sepakat untuk berdamai dengan kita. Maka datanglah Suhail, dia berbicara panjang lebar. Kemudian mereka pun menyepakati perjanjian yang mereka tulis sebagai bentuk perjanjian yang disebut perjanjian Hudaibiyah. Apa intinya? Ada 4 poin ikhwan. Isi perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, Rasulullah dan para sahabatnya tahun ini semua mereka harus pulang, batalkan niat mereka untuk umrah. Jangan ada yang mereka masuk Mekah. Tapi tahun depan silakan masuklah kaum muslimin. Tahun depan mereka diberikan hak untuk umrah 3 hari. Masuk Mekah tinggal di sana 3 hari. Tidak diganggu mereka. Silakan mereka datang tanpa membawa senjata untuk berperang. Kecuali senjata yang biasa dibawa oleh para pejalan musafir. Dan Quraisy berjanji tidak akan menghalangi mereka, memberikan kepada mereka kesempatan untuk masuk kota Mekah. Subhanallah, ini perjanjian pertama. Subhanallah. Perjanjian yang kedua, bahwasanya mereka terikat kesepakatan damai genjatan senjata selama 10 tahun. Enggak ada yang boleh saling perang-merangi satu sama lainnya. Semuanya harus menahan diri 10 tahun. Ini perjanjian yang kedua. Perjanjian yang ketiga, barang siapa yang ingin bergabung dengan Muhammad dan pasukannya, silakan bersekutu dengan Muhammad. Barang siapa yang ingin bergabung dengan Quraisy, silakan bersekutu dengan orang-orang Quraisy. Maka suku manapun juga yang bergabung dengan Muhammad, dia termasuk ke dalam kelompok Muhammad dan para sahabatnya. Suku manapun juga yang bergabung dengan Quraisy, maka termasuk ke dalam sekutunya Quraisy. Maka mereka termasuk bagian daripada kedua pasukan ini. Maka suku manapun juga yang memerangi suku lainnya, ya, yang terikat kesepakatan damai, kesepakatan persekutuan dengan yang lainnya, itu berarti telah merusak kesepakatan. Itu janjinya. Jadi suku-suku kecil yang bersekutu dengan Islam, dengan kaum muslimin, dan suku-suku kecil yang bersekutu dengan Quraisy tidak boleh saling melanggar perjanjian. Kalau andai kata ada di antara mereka pertentangan, ini menunjukkan kesepakatan ini telah dibatalkan, telah terjadi pengkhianatan. tidak boleh ya terjadi pertempuran. Karena andai kata satu suku ini di satu suku daripada apa namanya yang menjadi sekutu kaum muslimin diperangi oleh suku lainnya, menunjukkan bahwa mereka telah memerangi kaum muslimin seluruhnya. Begitu pula sebaliknya, memerangi sekutu-sekutu kaum muslimin sama dengan memerangi kaum muslimin. Memerangi sekutu orang-orang Quraisy sama dengan memerangi orang-orang Quraisy. Itu gencatan senjata yang ketiga. Yang keempat, barang siapa dari orang-orang Quraisy, dari golongan laki-laki yang datang kepada Muhammad tanpa izin walinya, yang lari dari mereka masuk Islam, wajib dipulangkan ke kota Mekah. Kebalikannya, barang siapa yang datang dari orang-orang Islam melarikan diri menuju orang-orang Quraisy, maka jangan dipulangkan ke Madinah. Biarkan dia bersama orang-orang Quraisy. Tuh, lihat ya, seolah-olah ini apa? Nampaknya merugikan kaum muslimin. Siapapun juga orang-orang yang lari daripada Quraisy menuju Madinah, wajib dipulangkan ke kota Mekah. Tapi siapapun yang lari daripada orang-orang Islam menuju Mekah bergabung sama Quraisy, enggak boleh dipulangkan. Subhanallah. Ini akal-akal orang Quraisy. Seolah-olah mereka di atas angin. Tapi jika kita kembalikan ya kepada permasalahan sebenarnya, ini menunjukkan eksistensi kaum muslimin telah menguat. Nanti kita akan bahas. Kemudian kita akan bahas kelak apa yang di belakang perjanjian ini. Rasulullah panggil Ali ketika itu. Rasulullah katakan, tulislah kesepakatan ini. Ketika itu Rasulullah suruh Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Suhail, adapun Ar-Rahman, Ar-Rahim kami enggak pernah kenal itu. Jangan kau tulis itu. Tulis Bismika Allahumma. Kami enggak kenal Ar-Rahman. Kami enggak kenal Ar-Rahim. Ganti. Buat yang kami kenal, Bismika Allahumma. Kata Rasulullah kepada Ali, kau ganti. Itulah Ali, Bismika Allahumma. Kemudian kata Rasulullah, Ali tulis, inilah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan orang-orang Quraisy. Berkata Suhail, tolong kau hapuskan kata-kata Rasulullah. Kalau kami yakin kau Rasulullah, akan kami perangi kau. Hapus. Kata Rasulullah, Ali, hapus. Ali enggak berani menghapus Rasulullah. Anda bayangkan. Rasulullah katakan, Ali hapus. Ketika itu perasaan Ali bermain. Bagaimana aku hapus? Dia benar-benar Rasulullah. Ali enggak berani, Ali terdiam. Rasulullah tahu ini perasaan Ali bermain. Rasulullah ambil, Rasulullah hapuskan kata-kata Rasulullah. Subhanallah. Nampak seolah-olah kaum muslimin dilecehkan. Seolah-olah, nanti kita akan bahas. Maka dihapuslah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sendiri yang menghapusnya. Maka selesailah penulisan perjanjian ini. Masuklah orang-orang suku Khuza'ah kepada sekutu kaum muslimin, karena mereka telah terikat kesepakatan bersekutu sejak dulu kala pada masa Abdul Muttalib. Adapun Bani Bakar, mereka masuk kepada sekutu orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian tatkala ini sedang akan ditulis, datanglah Abu Jandal. Subhanallah. Anaknya Suhail sendiri. Ya, Abu Jandal bin Suhail dalam keadaan terikat di rantai, subhanallah. Dia keluar melarikan diri dari arah sisi bawah Mekah. Sampai di tempat kaum muslimin, langsung dia campakkan dirinya ke hadapan kaum muslimin. Berkata Suhail, "Hadza awwalu ma uqadhika alaihi ala an turda." Ini perjanjian pertama yang kita harus sepakati. Kau kembalikan dia. Kata Rasulullah, tapi kita belum selesai yang ditulis ini. Berkata Suhail, demi Allah, jika tidak kau terpenuhi, tidak ada perjanjian antara kita sama sekali. Batal ini semua. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu, berikanlah dia sebagai kepadaku. Berikanlah dia kepadaku sebagai bentuk apa namanya? Aku minta dia, kau berikanlah dia kepadaku. Berkata ketika itu Suhail, tidak akan pernah dia kuberikan kepadamu. Bahkan dia tampar anaknya ini. Abu Jandal dia tampar. Ya. Subhanallah. Kemudian dia tarik kerahnya. Dia tarik, dia seret anaknya. diseret kepada orang-orang musyrikin. Maka berteriaklah Abu Jandal ketika itu, berteriak-teriak. Dia katakan ketika itu, ya ma'asyarul muslimin, wahai orang-orang Islam, bagaimana aku dikembalikan kepada orang-orang musyrikin? Mereka akan menyiksaku, mengazabku, menghalangnya aku untuk beragama. Ya, begitu sedihnya kaum muslimin melihat Abu Jandal dikembalikan. Subhanallah, ini saudara mereka. Dipaksa, diseret, ditarik-tarik. Kaum muslimin, kan lihat aku ini dihinakan. Aku disiksa, aku difitnah dalam agamaku. Kan biarkan aku seperti ini. Maka berkata Rasulullah, wahai Abu Jandal, sabarlah. Kita telah terikat kesepakatan janji dan kita tidak boleh mengingkari janji. Carilah daripada Allah SWT. Kau carilah ganjaran daripada Allah SWT. Sesungguhnya Allah akan menjadikan engkau dan orang-orang yang menyertaimu dari golongan orang-orang yang dilemahkan di kota Makkah sebagai jalan keluar. Sesungguhnya kami telah sepakati janji kami dan kami tidak akan mungkin mengingkari janji tersebut. Ya. Jadi kata Rasulullah, sabarlah engkau. Semoga Allah menjadikan engkau dan orang-orang yang lemah sepertimu dari golongan orang-orang yang Islam yang tinggal di Makkah akan menjadi jalan keluar dalam perkara ini. Akan membawa solusi dalam perkara ini. Subhanallah. Adapun Umar, segera didekati ketika itu Abu Jandal. Ya. Berkata, sabarlah kau Abu Jandal. Itu orang-orang musyrikin. Darah mereka itu lebih hina daripada darah anjing, kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dia dekat-dekatkan pedangnya. Ya. Kata Umar, aku mengharapkan supaya dia ambil pedangku ini, dia bunuh bapaknya. Jadi kata Umar, sabarlah. Dekat-dekatkannya pedang. Umar mendekatkan pedangnya kepada Abu Jandal. Sabarlah, itu orang-orang kafir, orang musyrik semua itu. Darah mereka itu lebih hina daripada darah anjing itu. Sabar kau. Sementara pedangnya dekatkannya, maksudnya supaya Abu Jandal ambil pedangnya, kemudian dia penggal kepala ayahnya sendiri. Tapi Abu Jandal enggak melakukan hal tersebut. Subhanallah. Maka ketika selesailah kesepakatan ini, ikhwan, Rasulullah berkata kepada para sahabat-sahabatnya, "Qumu fanharu, ayo semuanya bangun, sembelih kalian semua. Kita batalkan umrah kita di sini." Dan syarat membatalkan umrah, kalau kita sudah bawa sembelian, disembelih di situ. Sembelih di situ. Sembelih semuanya. Ya. Fa wallahi, berkata perawi hadis ini, demi Allah, ma qama minhum ahadun. Tidak ada satu orang pun yang bangun berdiri menyembelih sembelihan. Tiga kali Rasulullah ulangi, ayo bangun berdiri sembelih sekarang. Kita pulang. Tidak ada yang berdiri. Subhanallah. Mereka masih dihantui perasaan-perasaan. Subhanallah. Ketika itu bermain perasaan-perasaan mereka. Ya. Akhirnya Rasulullah merasa kecewa. Dia masuk ke kemah. Dia temui istrinya Ummu Salamah. Dia sebutkan bagaimana mereka ini semua, kaumku ini. Aku perintahkan mereka semua, enggak ada yang bergerak. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, mereka itu dalam keadaan goncang sekarang. Kau usah payah-payah. Engkau keluar, kau panggil orang, suruh cukur rambutmu, kau sembeli. Mereka akan ikut semua. Maka Rasulullah keluar dari tendanya. Dia panggil tukang cukur, cukur rambutku. Kemudian dia sembeli. Maka para sahabat berbondong-bondong, mereka mengikuti Rasulullah. Mereka saling potong sama satu sama lainnya, saling mangkas, saling mencukur. Bahkan saking geramnya mereka, hampir-hampir mereka berbunuhan satu sama lainnya ketika mencukur rambut. Subhanallah. Saking geramnya, ya. Seolah-olah kepala itu mau dibabat aja. Geram mereka, subhanallah. Mereka sudah siap-siap untuk umrah, untuk ditolak, subhanallah. Saking geramnya mereka. Hampir berbunuh-bunuhan mereka, subhanallah. Allahu Akbar. Maka mereka masing-masing menyembelih satu ekor unta untuk 10 orang. Satu ekor unta untuk 7 orang. Kemudian Rasulullah sebagai tanda genas, tanda punya kebenciannya kepada orang-orang kafir Quraisy, pernah Rasulullah mengambil unta milik Abu Jahal. Ya. Dalam suatu perangan diambil unta tersebut dan orang-orang tahu itu unta Abu Jahal. Ya. Di hidungnya ada tanda. Maka unta ini yang pertama kali disembelih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda marahnya dia terhadap orang-orang musyrikin. Maka Rasulullah mendoakan orang-orang yang mencukur rambutnya 3 kali, yang mendekkan rambutnya 1 kali. Maka Allah turunkanlah dalam musafir mereka ini ayat tentang kewajiban untuk menyembelih dam bagi orang-orang yang dia mencukur rambutnya, andai kata dia punya uzur kepalanya berkutu dan seterusnya, dia harus cukur rambutnya sebelum selesai ibadah umrah, maka dia harus membayar dam, dan ini Allah turunkan dalam surah Al-Baqarah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, selepas mereka kembali ke Madinah, berdatangan ketika itu perempuan-perempuan mukminat dari Makkah melarikan diri mereka. Maka masing-masing orang tua-orang tua, suami saya mereka memerintahkan kepada Rasulullah, pulangkan mereka semua. Tapi kata Rasulullah, tidak ada perjanjian kita demikian. Lihat isi perjanjian, yang kita pulangkan laki-laki, rajul, perempuan enggak ada cerita. Yang datang kita akan ditolak. Ya. Maka mereka kembali melihat perjanjian. Memang benar isi perjanjiannya, wa ala annahu la ya'tika minna rajulun, bahwasanya tidaklah datang kepadamu dari kami seorang laki-laki pun, wa in kana ala dinika illa radtahu alainak, walaupun dia beragama sebagaimana kamu kecuali engkau harus kembalikan. Kata Rasulullah, ini enggak masuk perempuan, ini kata-kata rajulun, maka enggak ada cerita, enggak akan kami kembalikan perempuan-perempuan mukminat. Maka turunlah ketika itu ayat yang disebut dengan nama surat Al-Mumtahana. Allah Rasul Allah perintahkan Rasul untuk menguji setiap perempuan-perempuan yang datang hijrah beriman, menguji mereka apakah mereka itu beriman dengan benar. Maka Allah turunkanlah surat namanya surat Al-Mumtahana, yang mana setiap perempuan yang datang disuruh Rasulullah untuk membaiat, membaiat untuk tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membuat kedustaan dan seterusnya. Maka dengan itu kaum muslimin menceraikan istri-istri mereka yang kafir yang tinggal di Mekah, diceraikan semua, enggak ada lagi hubungan dengan mereka. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu menceraikan ketika itu dua orang istrinya yang masih dalam keadaan syirik di kota Mekah, yang satu dinikahi oleh Muawiyah dan lain dinikahi oleh Safwan bin Umayyah. Para ikhwan rahimanillahi wa iyyakum ajma'in, apa di balik daripada perjanjian ini? Banyak orang-orang yang melihat seolah-olah ini adalah merupakan pelecehan terhadap kaum muslimin, bahkan sebagian sahabat menganggap demikian. Tapi jika kita lihat dalam-dalam kembali, akan jelas kelihatan bahwasanya sebelum ada perjanjian ini, orang Quraisy tidak pernah memandang dengan sebelah mata kaum muslimin, enggak ada dianggap, enggak ada sama sekali, dilecehkan mereka. Bahkan mereka ingin membinasakan mereka seluruhnya. Dalam perang apa? Ahzab. Mereka telah berkeinginan untuk membinasakan seluruh kaum muslimin. 10.000 orang ingin menghabisi kaum muslimin. Ya. Bahkan mereka ingin sekali melihat suatu hari bagaimana seluruh kaum muslimin habis dari muka bumi ini. Karena itulah mereka berupaya menghabisi. Kemudian mereka berupaya untuk menghalangi dakwah kaum muslimin agar jangan tersebar dakwah ini di tengah-tengah manusia. Karena mereka menganggap mereka lah pemimpin agama di negeri Arab. Mereka tidak ingin disaingi oleh kaum muslimin. Mereka lah pemimpin dunia, yang mana bangsa Arab semua takluk dan tunduk kepada Quraisy. Tentunya ketika mereka yang dianggap sebagai pemimpin bangsa Arab dalam agama, karena mereka pemilik Baitullah al-Haram, mereka pemimpin dalam dunia karena perdagangan semua mereka yang atur, mereka yang menentukan pasar. Tentulah ketika mereka mengikat perdamaian, perjanjian dengan kaum muslimin, perjanjian damai, menunjukkan bahwasanya mereka telah memandang kaum muslimin bukan lagi dengan sebelah mata, tapi dengan sepenuh hati mereka. Berarti mereka telah mengakui eksistensi kaum muslimin, kekuatan kaum muslimin. Berarti mereka telah menunjukkan kepada bangsa Arab bahwasanya Quraisy sekarang enggak mampu lagi menghadapi kaum muslimin. Enggak mampu mereka. Kalau mampu akan diperangi. Ini mereka enggak mampu lagi sekarang. Ya. Ini isi dari perjanjian yang pertama. Yang jelas isi daripada perjanjian ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin telah memiliki nilai di mata orang-orang Quraisy. Mereka telah berdiri sejajar, tidak lagi satu lebih rendah daripada yang lainnya. Subhanallah. Kemudian jika kita tidak kembali isi perjanjian yang ketiga, tadi yang ketiga disebutkan dalam perjanjian Yang ketiga, ya, barang siapa yang ingin ikut bersekutu dengan Muhammad, maka silahkan. Yang bersekutu dengan orang Quraisy silahkan. Kemudian di antara mereka enggak boleh saling perang merangi, karena merangi berarti merangi suku besarnya. Dalam perjanjian yang ketiga ini, ikhwan rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya orang-orang Quraisy telah melupakan kepemimpinan mereka di bangsa mata Arab, di hadapan bangsa Arab, di pandangan bangsa Arab. Kalau dahulu kala mereka pemimpin, sekarang enggak. Mereka telah menerima bahwasanya ada suku-suku lain yang bersekutu dengan Rasulullah. Dahulu kala semuanya harus di bawah Quraisy. Mereka yang mengarahkan, mereka yang memimpin. Sekarang bahkan mereka telah membolehkan siapapun juga yang mau gabung sama Muhammad silakan. Ini menunjukkan eksistensi kaum muslimin telah menguat. Mereka telah berdiri sejajar. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Quraisy sekarang tidaklah penting baginya manusia, yang penting adalah diri mereka sendiri. Yang lain mau ikut silakan, yang penting kami jangan. Ya. Dahulu kala dia itu melindungi seluruh, dia menunjukkan dialah pelindung seluruh bangsa Arab. Sekarang enggak. Yang penting dirinya selamat, itulah intinya. Biarkan orang lain semua masuk agama Muhammad silakan, yang penting kami jangan. Subhanallah. Walaupun seluruh jazirah Arabia masuk dengan Muhammad silakan saja. Kami enggak penting, yang penting kami jangan. Ini menunjukkan mereka telah melemah di hadapan kaum muslimin. Maka ini menunjukkan bahwa mereka telah gagal sebenarnya. Mereka tidak memiliki lagi pengaruh sebagaimana dahulu kala. Dan ini sebenarnya menunjukkan kemenangan kaum muslimin. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sebelumnya telah terjadi peperangan yang panjang antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy, menumpahkan darah yang banyak. Tujuannya adalah bagaimana orang-orang Quraisy menunjukkan kepada bangsa Arab, jangan ada orang-orang yang berani berpihak kepada Muhammad. Sekarang mereka buka peluang. Yang mau sepakat sama Muhammad untuk jadi sekutu silakan. Subhanallah. Kemudian dampak yang sangat besar sekali, ya. Makanya setelah 2 tahun Sulh Hudaibiyah, jumlah kaum muslimin yang 3.000 menjadi 10.000, 12.000 dengan cepat bertambah. Banyak yang bergabung dengan kaum muslimin. Jangan ada yang menghalangi siapapun juga yang bergabung dengan kaum muslimin. Ini menunjukkan kaum muslimin semakin kuat tentunya. Dalam tempo 20 tahun saja, ya, ketika Makkah ditaklukkan, Rasulullah membawa 10.000 pasukan untuk menaklukkan Makkah. Dalam tempo 2 tahun saja. Dari 3.000 jadi 10.000. Padahal orang Arab Quraisy mengumpulkan 10.000 itu bukan dengan mudah. Orang Yahudi gabung, ya, Ghatafan gabung untuk menghabisi kaum muslimin. Mereka bersekutu, sekarang kaum muslimin enggak bersekutu. Kaum muslimin aja 10.000 orang datang ke Makkah. Lebih banyak daripada jumlah orang Makkah. Subhanallah. Itu ketika Makkah ditaklukkan 2 tahun belakangan. Adapun perjanjian yang kedua, ya, perjanjian bahwasanya terjadi gencatan senjata selama 10 tahun antara kaum muslimin, ya, ini pun menunjukkan sebenarnya telah terdapat kunci-kunci kemenangan di tangan kaum muslimin. Ini menunjukkan bukanlah kaum muslimin yang memulai untuk berperang, tapi Quraisy yang memulai peperangan. Sebagaimana Allah katakan, wahum bada'ukum awwala marrah. Mereka lah yang memulai peperangan terhadap kalian pertama kali. Adapun kaum muslimin tidaklah tujuan mereka berperang kecuali untuk menyadarkan Quraisy dari kesombongan mereka yang menghalangi orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesepakatan ini membuat benar-benar bahwasanya bebas 10 tahun, bebas, ya. Enggak ada peperangan. Jadi silakan saja Rasulullah menyebarkan dakwah. Makanya dalam tahun-tahun berikut itu tersebar dakwah Islam. Rasulullah utus utusannya ke seluruh penjuru, aman. Enggak ada yang memerangi. Ya, disebut dengan nama Amul Ufud, kelak akan kita bahas. Tahun utusan-utusan dikirim ke mana-mana. Karena enggak ada, karena aman. Terikat perjanjian berapa tahun? 10 tahun. Ya, ternyata enggak sampai 10 tahun, 2 tahun aja habis seluruhnya orang-orang Quraisy karena mereka mengingkari perjanjian. Subhanallah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, adapun perjanjian yang pertama mereka menghalangi kaum muslimin untuk Masjidil Haram tahun ini tapi masuk tahun depan, ini pun menunjukkan kegagalan orang-orang Quraisy. Enggak ada tampak kekuatan orang Quraisy kecuali hanya menunda saja. tahun ini jangan masuk, tapi silakan tahun depan. Enggak ada. Cuma itulah intinya, menunda saja. Enggak ada kekuatan bangsa Quraisy, mereka enggak bisa tolak. Kecuali yang mengatakan tahun ini jangan dulu, kami malu sama orang-orang Arab. Kalau kalian masuk berarti kami dilecehkan. Tahun depan boleh masuk. Enggak ada, hanya sekedar menunda waktu saja. Maka jika kita perhatikan isi janjian itu semua ada berpihak kepada kaum muslimin. Apalagi yang keempat. Yang keempat ini nampaknya seolah-olah melecehkan kaum muslimin. Siapapun yang keluar daripada kaum muslimin menuju Mekah jangan dipulangkan. Siapapun yang keluar dari Mekah menuju kaum muslimin mengikuti agama Muhammad wajib dipulangkan. Seolah-olah ini pelecehan kepada kaum muslimin. Tapi paling-paling itulah yang dapat dilihat. Ya, dilihat merendahkan kaum muslimin. Ya. Secara zahirnya dan kacamata logika seolah-olah ini yang merendahkan kaum muslimin. Tetapi andainya kita tinjau lebih jauh lagi, ini menunjukkan kekuatan Islam. Siapapun juga kaum muslimin yang murtad keluar kepada orang-orang kafir, maka alhamdulillah lepaslah daripada beban Rasulullah, beban orang-orang kafir ini, murtad ini, enggak butuh Rasulullah kepada mereka. Rasulullah enggak butuh orang-orang yang kafir yang murtad enggak loyal dengan Islam. Silakan pergi-pergilah. Tapi memang tidak ada yang keluar. Karena orang kalau sudah beriman, dia akan menghujam iman dalam hatinya. Tidak akan mungkin dia murtad. Kebalikannya, ya, ini menunjukkan kegagalan bangsa Quraisy untuk mempertahankan orang-orang. Ya. Mereka begitu khawatirnya satu demi satu mereka akan berpindah masuk ke dalam Islam. Maka mereka buat peraturan ini. Siapapun juga yang berangkat, wajib dipulangkan. Mereka takut satu demi satu akan pindah kepada agama Muhammad. Ini menunjukkan kelemahan mereka. Ya. Kata Rasulullah, biarkan aja perjanjian ini. Barang siapa yang berangkat daripada kita menuju mereka, Allah akan jauhkan dia. Ya, daripada rahmatnya. Adapun orang-orang yang berlari dari Mekah kepada kita, kita halangi, kita perintahkan pulang. Kalau anda kata lari ke tempat lain, bumi Allah luas. Silakan, enggak boleh ke Madinah, silakan. Dia bisa ke Habasyah, bumi Allah luas, silakan saja. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika itu ikhwan rahimakumullah, ya, ada salah seorang yang bernama Abu Basir, dia lari daripada Quraisy menuju Makkah, menuju kota Madinah. Sesampainya di Madinah, Rasulullah ketika itu melihat ada dua orang Quraisy yang datang menjemput, maka Rasulullah kembalikan dia kepada dua orang Quraisy tersebut. Ketika keduanya membawa orang ini untuk dipulangkan ke kota Makkah, berkata ketika Abu Basir, ya, ih bagus sekali pedangmu ini, enggak pedang kulit seperti ini, cantik sekali dia, coba lihat aku. Maka dia katakan, ini memang pedang paling bagus ini. Dia perlihatkan, diambil oleh Abu Basir, dia penggal kepala orang ini sehingga yang satu lari terbirit-birit menuju Madinah minta perlindungan. Ya Muhammad, lindungi aku, akan dibunuh. Subhanallah. Datanglah dia, ya Rasulullah, engkau telah pulangkan aku, telah selesai kerjaan. Tapi Allah selamatkan aku sekarang. Kata Rasulullah, ya, kalaulah ada orang-orang yang bersamanya ini, dia akan menjadi jalan keluar bagi kaum muslimin. Kalaulah ada orang-orang yang mengikutinya, pasti dia akan menjadi solusi, menjadi kekuatan terhadap Islam. Maka Abu Basir paham, ini berarti aku harus pulang kembali ini. Tidak akan mungkin aku pulang. Maka dia pergi. Dia memilih suatu tempat yang dekat pantai. Maka Abu Jandal mendengar ada kawan yang ditolak, pergi ke tempat tersebut, dia pun pergi. Lama-lama berkumpul lah orang-orang seperti Abu Jandal, orang-orang dari Mekah yang masuk Islam, enggak boleh mereka pindah ke Madinah. Mereka pun berkumpul, jadilah mereka kekuatan di sana. Tidaklah lewat apapun juga barang-barang milik Quraisy dari negeri Syam kecuali mereka rampok. Enggak sampai kota Mekah. Berangkat dirampok, pulang dirampok. Sehingga akhirnya subhanallah, orang Quraisy mengirim utusan. Minta-minta mereka, minta istilahnya dengan segala. Mereka bersumpah demi rahim wahai Muhammad, biarlah terima aja lah mereka, ngaco mereka semua. Subhanallah. Demi Allah, demi rahim, tolong. Tolonglah mereka terima aja, buat ngaco aja mereka, jangan ngaco kami lagi. Akhirnya yang keempatnya dibatalkan, masuklah mereka kepada kaum muslimin. Inilah isi perjanjiannya. Subhanallah. Adapun Umar radhiyallahu taala anhu, Umar ketika mendengar itu isi kesepakatan perjanjian, Umar radhiyallahu taala anhu arda, ketika itu bermain akalnya. Akal, ingat ikhwan, ini wahyu. Umar ketika itu bermain akalnya, bermain perasaannya. Wahyu jangan ditentang dengan akal. Datang Umar kepada Rasulullah, Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Benar, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau kita perangi mereka, kita mati, kita masuk surga? Benar, kata Rasulullah. Kalau mereka mati, mereka masuk neraka? Benar. Kenapa kita hinakan agama kita ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, aku ini Rasulullah, aku ini tidak akan menyelesai perintah Tuhanku. Bersabarlah engkau, dan dia pasti akan menolongku, tidak akan mungkin dia sia-siakan aku. Belum puas Umar, pergi lagi Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bukankah kita ditetapkan perkara yang hak? Benar. Bukankah kalau kita perangi mereka, kita mati, kita masuk surga? Benar. Kalau mereka mati, masuk neraka? Benar. Lantas kenapa kita hinakan agama kita ini? Kata Abu Bakar, jangan kau selisih, dia itu Rasulullah, gak akan mungkin ditentang. Itu semua urusan pasti ada yang memerintahkannya, yang di atas, kau ikuti dia. Ya, subhanallah. Berkata Umar kepada Rasulullah ketika itu, ya Rasulullah, bukankah anda janji bahwasanya kita akan datang ke Baitullahil Haram, kita tawaf, kita cukur rambut, kau janjikan kepada kami? Kata Rasul, benar. Tapi apakah aku janjikan tahun ini? Enggak ada aku janjikan tahun ini, kata Rasulullah. Memang Allah perlihatkan bahwasanya Rasulullah menaklukkan kota Mekah, masuk kota Mekah, tapi enggak ada tahun ini. Demikian juga kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bukankah Rasulullah menjanjikan kepada kita akan masuk tahun ini, kita tawaf, kita umrah? Kata Abu Bakar, benar, dia janjikan, tapi tidak ada kata tahun ini. Subhanallah. Akhirnya Umar, ketika mereka pulang, turunlah ayat surah Al-Fath, Al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina, sungguhnya kami telah taklukkan bagimu kemenangan yang agung, seterusnya ayat-ayat seterusnya. Maka Rasulullah bergembira menyampaikan kepada para sahabat, bersabarlah kalian, bergembiralah, sesungguhnya Allah akan taklukkan Mekah untuk kita. Berkata Umar, aku menyesal sekali dengan apa yang katakan. Tiap kali ingat aku berupaya beramal apapun juga dengan sholatku, dengan puasaku, sedekah, aku takut ini akan dihukum aku dengannya. Ya, subhanallah. Inilah ikhwan isi perjanjian Hudaibiyah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan hal ini di kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.